terindah, cinta yang termegah adalah cinta yang tulus dari hati yang terdalam. Sebuah kata hati, sebuah kata cinta yang akan terucapkan sebuah bisikan nyata. Keagungan cintamu memberikan cahayamu selama cinta ada di hatiku. Cinta yang terindah, cinta yang termegah adalah cinta yang tulus dari hati yang terdalam. Keagungan cintamu memberikan cahayamu jalan di hatiku yang kan menjadi kata hati, sebuah kata cinta yang akan terucap dalam sebuah bisikan nyata.